serba salah. Jantung berdebar-debar, kaki selalu gemetar. Semakin gak tahan aku, semakin tersiksa aku. Lalu ingat dirimu ingin ceritakan resahku. Bikin aku